Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita meraja dulu al-furud dalam Al-Qur'an, yaitu mulai dari angka nisf, kemudian apa saja harus dihafalkan ini, nisf, rubu', tsumu', ya, itu kelipatannya. Kemudian sudus, kita ambil yang terakhir, sudus, di atasnya sudus, tsuluts, di apa, jadi kita ambil kelipatannya biar menjadi sudus, tsuluts, baru kemudian tsulutsan. Kemudian ada satu ijtihadnya Umar, dua kasus Umariyatain, yaitu tsuluts, tsulutsul baqi. Baik. Jadi furud tidak keluar dari nilai-nilai itu. Nah, kita sudah pelajari mirathuz zauj. Kemudian mirathuz zaujah. Baik. Perhatikan pada mirath az-zawj, az-zawj yarithu an-nisf. Apa syaratnya? In lam yakun laha far'un warith. Tayyib. Di sini disebutkan wal far'ul warithu humul aulad, yani al-abna dan al-banat. Kemudian wa auladul abna'i wa innazalu. Kalimat wa innazalu, yani auladul abna', anak-anak dari al-abna', baik ibnul, yani abna'ul abna' atau banatul abna', wa innazalu, dan meskipun abna' turun ke bawah. Artinya an-nazalu ini fa'ilnya, wawul jama' ini kembali ke al-abna, ke perantaranya. Artinya apa? Ibnul ibn atau bintul ibn. Wa innazalu misalkan apa? Ibnu ibnil ibn atau bintu ibnil ibn. Yakni meskipun na-nazalu ke bawah ibn ibn ibn ibn, jadi nanti muncul bint, misalkan bint ibn ibn, bint ibn ibn ibn. Yang penting ya diperantarai oleh apa? Zakar, ya. Nah, penjelasan ini untuk semua kalimat yang sama dengan ini, auladul abna wa innazalu. Nah, itu maksudnya. Dan nanti akan datang penjelasan tentang mirath al-banat, ya. Baik, kita lanjut. Kita juga sudah masuk ke mirathul mirathul ada berapa? Thuluth atau sudus atau thuluthul baqi. Nah, kita sudah pelajari ats-tsuluts dengan tiga syarat, yaitu tidak ada apa? Far'un warith. Tidak ada adadun minal ikhwa awil akhawat. Au minhuma. Ayyib. Perhatikan, an la yakuna lahu adadun min al-ikhwa aw al-akhawat. Syarat yang kedua, mayit tidak memiliki sejumlah ikhwa atau akhawat. Nah, di sini ada di ujung aw minhuma. Baik, yakni baik itu semuanya ikhwa atau khawat atau campuran, dan sudah dijelaskan di sini minimal berapa ada di sini dua. Baik, jamak di sini minimalnya dua. Yang ketiga syaratnya alla takuna al-mas'alatu ihdal umariyatain. Baik, kemudian kita sudah pelajari di sini as-sudus juga ya. As-sudus sudah selesai, ini syaratnya, dihafalkan syaratnya ya. Nah, kemudian kapan tadi sus-sudus in kana lil mayyit far'an. Jadi jika syarat yang pertama tidak terpenuhi karena mayit memiliki far'un waris. Begitu pula syarat yang kedua, atau misalnya syarat kedua yang tidak terpenuhi, au kana lahu adadu minal ikhwa wal akhwat aw minhuma. Ya. Maka turun menjadi berapa? Sudus. Berdasarkan ayat ini. Tamam. Wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu waritha abawahu fa li ummi ath-thuluth fa in kana lahu ikhwatun fa li ummi ath-thuluth. Nah, kemudian sudah jelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara ikhwa itu dzukuran wa inatha. Naam. Au mukhtalifin asyqa au li ab au li um. Naam. Wala baina an yakunu warithin au mahjubin bil ab. Nah, bagian yang terakhir ini yang terdapat khilaf. Dan yang kita pelajari di sini adalah madhab jumhur, yakni tidak ada bedanya ada dominan ikhwah awil akhwat amihuma itu mereka warithin au mahjubin bil ab. Warithin berarti tidak ada ab bersama mereka sehingga mereka mewarisi. Mahjubin artinya ada ab ikut mewarisi dari mayit sehingga mereka mahjubin, tertutupi oleh ab, itu maksudnya. Meskipun mereka mahjubin bil ab, tertutupi oleh ab sehingga tidak mewarisi, tetapi mereka tetap menutupi al-um dari thulut menjadi berapa? Sudus, gitu maksudnya. Meskipun mereka sendiri tertutupi oleh ab sehingga tidak mewarisi, tapi mereka tetap menutupi dari thuluth menjadi sudus keberadaan mereka. Istidlal ini berdasarkan apa? Zahirul ayah. Ini lahirnya makna ayat. Nah, dan sudah kita baca penjelasan Syekh tentang ini ya. Pendapat yang kedua, waqtar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annahum la yahjubuna al-umma. Ini sudah dibaca belum? Naam. Annahum la yahjubuna al-umma ila as-sudusi idza kanu mahjubin bil ab. Biar ana selesaikan ini, kemudian nanti ada yang baca ya. Waqtar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annahum la yahjubuna al-umma ila as-sudusi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mereka tidak menghajab, tidak menutupi dari jatah thuluth ke sudus idza kanu mahjubina bil ab, apabila mereka tertutupi oleh ab. Wa huwa khilafu dhahiril ayatil karimah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pendapat itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah menyelisihi lahiriah makna ayat yang mulia di atas. Ya, karena konteks ayat seperti yang dijelaskan ya, berbicara tentang jatah ya, bersama dengan adanya ad, kan begitu. Sehingga ketika dikatakan fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, apabila mayat memiliki ikhwah fali ummihi sudus, maka ibunya hanya dapat 1/6, artinya meskipun ada ab. Nah, ya, sesuai dengan ayat, yakni potongan ayat sebelumnya. Jadi apa yang dipilih oleh Ibn Taymiyah ini menyelisihi lahiriah makna ayat. Jadi Ibn Taymiyah berpendapat apa? Menurut Ibn Taymiyah, kalau al-ikhwah tersebut, ya, ada dominan ikhwah al-akhata minhuma itu mahjubun, mereka sendiri tertutupi oleh ab, maka mereka tidak punya kekuatan untuk menutupi dari sulut menjadi sudus. Itu yang difahami oleh Ibn Taymiyah. Nah, lahirnya mana ayat menunjukkan tidak, meskipun mereka mahjubun bil ab, tetap punya kekuatan menutupi dari sulut ke sudus. Dan ini pendapat jumhur. Nah, kemudian fa'ala qawlihi, berdasarkan pendapat Ibn Taymiyah, di atas pendapat Ibn Taymiyah, law halaka mru'un, lihat perbedaannya, law halaka mru'un an abawain wa akhawain, apabila ada seorang pria meninggal dengan ahli waris abawain, meninggalkan abawain, abawain yang dimaksud apa? Ab dan min babi taglib, ya. Yani abawain maksudnya ab dan Hendom. Seperti bahasa al-qumaron, yani qumar wa syams, ha? Al-umaron, yani Umar dan Abu Bakar. Al-abawan maksudnya ab wal wa akhawain. Fayyid, kana lil ummi thuluth, adalah untuk tetap thuluth. Sepertiga, kita lihat syaratnya, sepertiga di atas. Syarat pertama, mayat tidak memiliki far'un warid. Ada far'un warid di sini? Enggak ada kan? Enggak ada ya? Iya. Enggak ada. Kita lihat syarat yang kedua. Ada adadu minal ikhwa awil akhwat aw minhuma. Hah? Syarat kedua ada akhawain, iya. Iya. Tapi menurut Ibn Taymiyah, akhwain di sini kan ada ab ya. Di sini akhwain tidak mewarisi, mereka mahjubin bil ab, sehingga tidak bisa menutupi ke sudus. Menurut Ibn Taymiyah, oleh karena itu Ibn Taymiyah mengatakan lil tetap sulus. Menurut pendapatnya tetap sulus. Baik. Wal baqi, harta yang tersisa untuk siapa? Akhwain mahjubain bil ab. Jadi enggak dapat. Jadi aula rajulin dzakar, yang dapat sisanya bit ta'sif siapa? Al ab wal baqi lil ab. Nah, kita lihat di sini akhwain tidak dapat apa-apa, mahjubain tapi tetap menurut Ibn Taymiyah menutupi jatah al-um dari sulut menjadi menurut Ibn Taymiyah tidak bisa menutupi jatah dari sulut menjadi sudus, jadi tetap diberi sulut menurut Ibn Taymiyah. Wa ala qawlil jumhur, di atas pendapat jumhur, berdasarkan pendapat jumhur, lil ummis sudus faqat, untuk hanya sudus, meskipun akhawain mahjubain tapi tetap menghajab jatah dari thuluth ke sudus. Wal baqi lil ab, sisanya untuk ab. Jadi lihat ya perbedaan hasil dua mazhab tersebut, ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, siapa yang bantu baca setelahnya? Wandur. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, wandur law halaka an ummin wa akhin syaqiqin wa akhin li abin, fahal yakunu lil ummi ats-tsuluts 'ala qawli syaikh, li'annahu laisa ma'ana warithun minal ikhwah illa wahidun. Al-zahir, na'am, laha ats-tsulutsu qiyasan 'ala ma idza hajaba al ikhwah bil ab, wallahu a'lam. Idza hajaba al ikhwah. Idza hujiba al ikhwah bil ab. Bil ab, tayyib. Idza hujiba al ikhwah bil ab. Na'am. Lihat kata Syekh. Ya, kalau ada seorang meninggal, meninggalkan akh syaqiq, akh li ab. Lihat ya. Naam, ahlul fard di sini hanya akh syaqiq dan akh li ab. Itu dua-duanya min ahli ta'shib. Nah, kita lihat apakah di sini memenuhi syarat untuk mewarisi thuluth far'un warith? Tidak ada ya. Apakah ada adadu minal ikhwil akhwat au minhuma? Hah? Jawabannya ada akh syaqiq, ada akhli li'ab. Ya. Kan dijelaskan sebelumnya, la farqa baina yakuna al-ikhwa dhukuran aw inathan aw mukhtalifin asyqa aw li'ab aw li'um. Ya kan? Menurut jumhur ya. Baik. Nah, di sini dan minimalnya dua. Dan di sini ada dua, ada akh syaqiq, ada akh li'ab. Baik. Pertanyaannya, fa hal yakunu lil ummi thuluthu ala qawli syekh, yani Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Apakah berhak dapat thuluth menurut pendapat Syekhul Islam? Kenapa muncul pertanyaan ini di irad hadhil mas'ala min Ibnu Utsaimin rahimahullah untuk dibawa kepada pendapat Ibnu Taimiyah? Karena Ibnu Taimiyah kan berpendapat bahwa ikhwa adadu minal ikhwil akhawat au minhuma itu yang bisa menghajab dari thuluth ke sudus, syaratnya mereka warithin kan? Ya. Kalau mereka mahjubin enggak bisa kan? Ya. Ah. Sekarang lihat akh syaqiq dan akh li'ab. Akh syaqiq dan akh li'ab, mana yang lebih kuat mewarisi, akh syaqiq atau akh li'ab? Ini dua-duanya akh. Ahlu ta'shib dua-duanya, tapi dari segi ya kekuatannya, mana lebih kuat, akh syaqiq atau akh li'ab? Akh syaqiq ini nyambungnya ke mayit dari dua arah, ab dan sekandung, iya kan? Sedangkan akh li'ab hanya dari satu jalur, yaitu akh li'ab. Ah, jadi harta yang tersisa untuk siapa? Untuk akh syaqiq. Yakni, kalian talik dulu sudah paham, supaya paham. Atau setelahnya kalian talik, ya. Fahal yakunu lil ummi thuluth ala qawli syekh, apakah tetap dapat thuluth menurut pendapat syekh? Li'annahu, di sini nanti ditalik, li'annahu laisa ma'na warithu minal ikhwa illa wahid, karena sesungguhnya tidak ada bersama kita pada kasus ini warith yang mewarithi minal ikhwa dari sejumlah ikhwa illa wahid, kecuali satu saja. Kalian talik, yakni al-akh syaqiq, yakni al-akh syaqiq. Lahul baqi. Al-akh syaqiq lahul baqi. Wa amma al-akh li'ab mahjubun bi'akh syaqiq. Wa amma al-akh li'ab mahjubun bil-akh syaqiq. wa ammal akhu li ab mahjubun bil akh asyqiq. Bisa difahami makna ucapan Ibnu Utsaimin, karena tidak ada bersama kita pewaris ahli waris dari kalangan ikhwah kecuali satu saja, padahal ada dua, ada akh syaqiq, ada akh ab, ahli ab, tapi saya mengatakan hanya satu. Kenapa? Karena yang mewarisi harta yang tersisa al-baqi setelah diberikan jatahnya al-um hanya al-akh syaqiq. Dia mewarisi al-baqi bit-ta'shib. Ammal ahli ab mahjubun bil akh syaqiq. Adapun ahli ab, dia tertutupi oleh akh syaqiq. Akh syaqiq lebih kuat nyambungnya ke mayat dari dua jalur seperti dijelaskan tadi. Paham dong? Nah, berarti sekarang apakah ada minimal dua dari kalangan ikhwah yang mewarisi atau hanya satu? Berapa sekarang yang mewarisi dari kalangan ikhwah? Hanya satu. Menurut madhab Ibnu Taimiyah, syaratnya minimal dua itu harus dua-duanya mewarisi, kan? Tidak boleh mahjub. Berarti tidak memenuhi syarat menurut Ibnu Taimiyah, iya kan? Meskipun yang menutupi bukan ab ini. Bukan ab yang menutupi. Tetapi ahli ab ditutupi oleh akh syaqiq. Yang jelas hanya satu yang mewarisi, yang lainnya mahjub. Berarti tidak memenuhi syarat menurut madhab Ibnu Taimiyah untuk menghajab dari thuluts ke sudus. Berarti tetap diberi berapa? Kata Ibnu Utsaimin, "Al-dhahiru na'am." Tampaknya ya. Laha thulutsu. Untuk thuluts, yakni ala qauli Syekh Ibnu Taimiyah maksudnya, qiyasan berdasarkan qiyas, secara qiyas, ala ma idza hujibal ikhwatu bil ab. Berdasarkan qiyas atas masalah apabila ikhwah ditutupi oleh ab, wallahu a'lam. Ini masalah disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah hanya untuk memampir kepada kita mazhab siapa? Ibnu Taimiyah. Adapun menurut jumhur pada kasus ini tetap dapat berapa? Dapat berapa pada kasus ini menurut kaul jumhur? Sudus. Karena menurut jumhur tidak ada bedanya ada dominan ikhwah itu warithin atau mahjubin. Tetap akan keberadaan mereka, wujudnya mereka meskipun mahjubin tetap menutupi dari sulus ke sudus. Wadih? Ya. Lanjut. Berarti dua warisan al-um dengan syarat-syaratnya yang waris dalam Al-Quran sudah tuntas, yaitu as-sulus. Jika utuh semuanya thuluts, ya, atau as-sudus jika tertutupi oleh faraun warif atau ada dominan ikhwa awil akhwat aw minhuma, dengan penjelasan yang sudah kita pelajari, ya, tersisa thulutsul baqi yang merupakan ijtihad Umar, dua kasus, dua masalah yang dikenal dengan masalah al-umariyatain. Baik, ikra. وترث ثلث الباقي في العمريتين وهما الهمزة زوج وأم وأب الباء زوجة وأم وأب. طيب الأم مورثي sepertiga harta yang tersisa setelah diberikan ke ahlul fard yang ada, maksudnya pada dua masalah Umariyah. Tamam? Penyandaran kepada nama Umar karena ini ijtihadnya Umar. Dua kasus itu zauj wa ummu ab, zauja wa ummu ab. Jadi dihafalkan ya. Jadi ada dan ab, ada dan ab pada dua kasus, ada ab. Nah, bersama mereka ada zauj atau zaujah. Nah, fal masalatul ula, فالمسألة الأولى من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد والباقي اثنان للأب. طيب siapkan kertas ya untuk menghitung. Selalu siapkan kertasnya kalau kita belajar qiraat. Nah. Jadi pada masalah yang pertama min sittah ada istilah aslul masalah, nanti akan kita pelajari khusus pada pembahasan perhitungannya. Hisabnya, ya. Min sittah maksudnya aslul masalah, pokok masalahnya 6 maksudnya. Jadi pokok masalah harta warisan itu 6. Nah. Bagaimana bisa lizawji an-nisfu? Untuk suami, ya, ingat warisan az-zawj ada dua, an-nisf dan ar-rubu'. Kapan dia dapat utun nisf? Syaratnya jika tidak ditutupi oleh harus apa? Far'un waris. Jika ada far'un waris, far'un itu harus waris ya, syaratnya kalau itu far'un harus waris. Nah, kalau ada far'un waris maka jatahnya turun ya, mahjub dari nisf ke rubu'. Nah, di sini apakah ada far'un waris? Tidak ada kan? Ya. Berarti dapat begitu cara menerapkannya. Ya. Karena tidak ada far'un waris berarti mewarisi utuh berapa nisf. Makanya kata syekh lizawji an-nisfu. Baik. Antum tulis angka aslul masalah 6 di atas ya. 6 di atas. Bikin bagan gitu, 6. Jadi ketika tulis zauj di samping, jatahnya setengah. Nisf, seperdua. Nah, berarti dari pokok masalah, jadi harta warisan itu kita anggap pokok masalahnya 6. Ya. Berarti jika zauj dapat nisf dari 6, gitu. Setengah dari 6 itu berapa? Berarti setengah kali 6. Hasilnya 6 bagi 2 dapat 3. Makanya kata Syekh Thalathah. Berarti jatahnya 3 bagian gitu. Artinya pokok masalah itu artinya dibagi 6 harta itu. Nah, zauj jatahnya setengah berarti dapat 3 bagian. Karena 6 kali setengah dari 6 adalah 3. Berarti dapat 3 bagian dari harta. Kemudian, ya, setelah itu ahlul farq setelah zauj adalah Walil ummi thuluthul baqi. Untuk thuluthul baqi. Thuluthul baqi yakni sepertiga dari harta yang disisakan oleh zauj. Nah, di sini tidak diberi thuluth sepertiga dari seluruh harta, enggak. Tapi dari harta yang disisakan oleh zauj. Inilah ijtihadnya Umar. Ini thuluthul baqi maksudnya. Kalian lihat, kalau kita beri thuluth jami'al mal, seluruh harta, berarti sepertiga dari berapa tadi pokok masalahnya, semasalahnya 6 kan? Sepertiga dari 6 berapa? 2 kan? Kalau kita berikan dia sepertiga dari seluruh harta, dapatnya 2. Tapi Umar tidak memberinya demikian. Umar memberinya sepertiga dari harta yang disisakan oleh zauj. Al-baqi itu maksudnya. Oleh karena itu, berapa yang disisakan zauj tadi? Karena sudah diambil 3, sisa berapa? 3. Berarti sepertiga dari 3 berapa? Sepertiga dari 3 yang tersisa, 3 bagian harta yang tersisa hanya 1, kata Syekh Wahid. Sudah paham? Anda lanjut? Atau terjelas dulu. Jadi thuluthul baqi yaitu sepertiga dari harta yang disisakan oleh al-baqi. Di sini al-baqi ada yang disisakan oleh az-zawj. Sudah diambil 3 dari 6 itu berarti sisa 3. Berarti sepertiga dari 3 yang sisa hanya sah 1 dapatnya. Turun jadinya ya. Kalau diberi sepertiga utuh dari semua bagian harta dapatnya 2. Tapi enggak. Umar memberinya thulutsul baqi dapatnya hanya 1. Baik. Kemudian ahlul furud sudah selesai kan? Zawj ini ahlul furud. Bagaimana hadisnya? Alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Yang tersisa dengan secara ta'shib li aula rajulin dzakar itu al-ab. Maka wal baqi hatta yang tersisa seluruhnya setelah dibagikan ke ahlul furud untuk al-ab. Itsnani yang tersisa 2 lil ab. Kita lihat yang tersisa berapa tadi? Dari 6 bagian harta asal masalah sudah diambil 3 oleh zauj. Diambil 1 oleh berarti sudah diambil 4. Dari 6 bagian diambil 4, sisa berapa? 2. 2 itu untuk siapa? Lil ab secara ta'shib. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Nah, cara pembagian warisan mesti kembali ke hadis itu. Alhiqul faraidu bi ahliha. Selesaikan seluruh al-faraid dulu. Ahlul furud bagikan dulu semua. Jika sudah tersisa ahlul ta'shib, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Naam. Nah, sini aula rajulin dzakar secara ta'shib adalah al-ab. Sisanya 2 dia yang ambil semua. Nah, al-baqi wal-baqi ithnani lil-ab maksudnya bit-ta'shib, secara ta'shib. Lanjut. Wal-mas'alatu tsaniyah min arba'atin liz-zawjati ar-rub'u wahidun wa lil-ummi thulutsul baqi wahidun wal-baqi ithnani lil-ab. Tayyib. Masalah yang kedua yaitu zaujah, dan ab. Masalahnya kata Syekh min arba'ah, yakni dibagi 4 bagian, asal masalah 4. Baik. Lizaujah ar-rubu'u wahid. Untuk az-zaujah ar-rubu'u wahid. Berapa jatahnya az-zaujah? Ada berapa? 2. Rubu' dan thumun. Utuh dapat rubu' apabila tidak dihajib oleh far'un waris. Ada far'un waris? Tidak ada kan? Berarti dapat rubu'. Kalau ada far'un waris turun jadi thumun. Di sini tidak ada far'un waris berarti tetap dapat rubu'. Nah, rubu' dari 4. Seperempat dari 4 asal masalah bagian harta. Dapat berapa? Sah? 1. 4 kali seperempat kan? 4 per 4, 1. Ya. Kemudian walil ummi thulutsul baqi wahid, untuk lagi-lagi sepertiga dari yang disisakan oleh yang sebelumnya itu zaujah. Naam. Yang disisakan tinggal berapa? Dari 4 tersisa berapa? Dari 4 diambil 1, tersisa 3. Dari 4 bagian asal masalah, 4 bagian harta sudah diambil rubu' oleh zaujah yaitu 1, berarti tersisa 3. Nah, untuk thulutsul baqi sepertiga harta yang tersisa itu sepertiga dari 3 yang disisakan oleh zaujah, berarti dapat berapa? 1 wahid. Jelas ya? Ya. Hah? Kalau kita ini pembagiannya Umar ya. Kalau kita memberikan sekiranya kita berikan thuluts sepertiga utuh bukan al-baqi. Ya, berarti sepertiga dari berapa? Sepertiga dari 4 bagian. Nah. Ya, ini lebih besar. Tapi Umar memberinya sepertiga dari yang tersisa setelah zaujah. Berarti sepertiga dari 3 hanya 1. Kemudian, setelah al-hikul faraidu bi ahliha, fama baqiyah fahuwa li aula rajulin dzakar. Apa yang tersisa untuk ahli waris laki-laki yang paling berhak secara ta'shib. Dhamalin al-ab wal-baqi. Ithnani tersisa 2 kan. Dari 4 diambil 1 oleh zaujah. diambil satu oleh al-um, tersisa dua. Dua itu itsnan lil ab bit ta'sib. Untuk al-ab bit ta'sib. Jadi untuk dua masalah ini dihafalkan saja. Kalau ketemu dua masalah ini, masalah umariyatain, ya, langsung bisa membagikan warisannya. Nah, nanti perhitungan tentang bagaimana mendapatkan angka aslul masalah tadi itu, masalahnya sita, aslul masalahnya arba'a, nanti akan diajari. Baik. Kita lewati dulu. Naam. Iqra wa inna masumiyata. Wa inna ma summiyata bil umariyatain li anna awwala man qada bihima Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Kenapa disebut? Di sini jelaskan disebut al-umariyatain karena yang pertama memutuskan dua masalah ini adalah Umar bin al-Khattab. Naam. Wasil. Wawafaqahu ala dhalik jumhur sahabati wal a'immah. Dan ijtihad Umar ini disetujui oleh jumhur sahabah dan jumhur al a'immah. Naam. Wasil. Waqad dalla al qur'anu ala dhalika bitariq al isyarah. Quran menunjukkan atas ijtihad Umar tersebut. Tayyib. Bi tariqil isyarah, dengan metode isyarat, dengan metode isyarat, tidak secara jelas tetapi dengan metode isyarat difahami. Naam. Kaif dhalik? Iqra. Haitsu ja'ala Allahu lil um thulutsal mali idzan faradat bihi ma'al ab. Naam, perhatikan di sini. Kita ambil kalimat per kalimat. Manakala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jatah untuk thuluthal mal, sepertiga harta utuh. Sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh mayyit. Idhan faradat bihi ma'al ab. Idhan faradat. Apabila bersendiri bihi dengan harta itu ma'al ab bersama ab. Jadi tidak ada zauj dan zaujah bersamanya. Tidak ada zauj dari mayit, tidak ada zaujah dari mayit bersamanya, hanya bersama ab saja. Ketika hanya bersama ab, ya, Allah memberikan untuknya thuluth al-mal secara utuh. Baik. Fakadhalika yanbaghi idzan faradat ma'ahu bi ba'd al-mali an yakuna laha thuluthun. Thuluthu man farada bihi mimma baqiya ba'da fardhi az-zawjayn. Fakadhalika yang bagi, maka demikian pula lah yang semestinya. Idzan faradat ma'ahu, yakni ma'aman, idzan faradat ma'ahu, dhamir al-had kembali ke al-ab, ma'al ab di sana. Idzan faradat bihi ma'al ab, jadi idzan faradat ma'ahu yakni ma'al ab. Maka demikian pula semestinya apabila bersendiri bersama al-ab bi ba'dil mal, dengan sebagian harta, bukan seluruh harta ya, dengan sebagian harta, an yakuna laha thuluthu, bahwa dia dapat jatah sepertiga, man faroda bihi, sepertiga dari harta yang keduanya bersendiri dengan harta itu tanpa yang lainnya. Mimma baqiya, dari yang disisa, dari yang tersisa, ba'da fardiz zaujain, setelah jatah az-zaujain diberikan, apakah zauj atau zaujah. Ana ulangi lagi untuk memahamkan. Allah memberikan menetapkan al-um dapat jatah sepertiga harta dari seluruh harta mayit jika dia hanya berdua dengan ab. Ketika berdua dengan ab, maka harta yang ada ketika dia berdua dengan ab, dia dapat thuluthul mal, sisanya untuk ab, kan begitu ya? Hayntum? Kalau ada mayit diwarisi oleh dan ab saja, maka dapat tuluf, tuluful man, iya kan? Utuh. Kemudian sisanya ab, itu jika berdua saja seperti itu. Ya. Jadi ketika bersamanya ada zauj atau zaujah, maka ya, itu dapat bagi yang thuluth yang dia bersendiri dengan ab. Ketika hanya berdua dengan ab, dapat thuluth. Jadi thuluth yang disisakan maksudnya. Thuluth yang disisakan oleh zauj atau zaujah. Kiasnya kan begitu. Nah, kita tidak bisa memberikan dia thuluth al-mal secara utuh. Tidak bisa, karena di sini ada zauj dan zaujah bersamanya. Jadi thuluth al-baqi setelah diberikan zauj dan zaujah, seakan dia sekarang hanya berdua dengan ab, maka dia dapat thuluth, tapi thuluth dari yang disisakan oleh zauj dan zaujah. Gitulah. Paham tuh? Ini maksudnya. Fakadhalika bagi idan farad ma'ahu bi ba'dil mali an yakuna laha thuluthu man farada bihi mimma baqiya ba'da fardiz zawjayin. Wa hadha aidan qiyas qa'idatil faraid. Dan ini juga adalah kias terhadap kaidah yang berlaku pada faraid, yaitu apa? Fa inna kulla dhakarin wa untha min jinsin idza kana fi darajatin wahidah kana lidhakari mithlu hadzil unthayain. Lihat kaidah dalam al-faraid, kaidah yang berlaku ya, fa inna kulla dhakarin, sesungguhnya setiap dhakar wa untha, setiap lelaki dan wanita, min jinsin, dari satu jenis yang sama, idza kana fi darajatin wahidah, apabila keduanya berada di satu derajat yang sama, sederajat, kana lidzakari mithlu hadzil unthayain, adalah jatah untuk yang laki-laki sama dengan jatah dua wanita. Yakni yang laki-laki dua kali ini lipatnya. Iya. Jatah satu laki-laki sama dengan jatah dua wanita, berarti kan dua kali lipat. Contoh apa? Contoh misalkan mayit meninggalkan harta diwarisi oleh anak laki-laki dan anak wanitanya. Sama-sama jinsin wahid, sama-sama anak dan derajatnya sama-sama anak. Berapa jatah anak laki-laki? Dibandingkan yang wanita, 2:1 lidzakari mithlu hadzil unthayain, kan begitu. Au 'ala sawa'i, atau di atas kesamaan, yakni jatahnya sama. Baik, atau jatahnya sama. Seperti halnya apa? Yang sama jatahnya. Yang sama jatahnya itu nanti akan anda pelajari itu. Auladul masih ingat istilah auladul yakni ikhwa atau akhawat li'um. Nah, jatah yang diberikan untuk ikhwa atau akhawat li'um itu dibagi rata di antara ikhwa dan akhawat li'um. Padahal ada lagi-lagi daunnya, tapi dibagi rata karena jalur persambungannya dengan mayat adalah ikhwat wahdib akan datang nanti. Ini maksudnya au ala sawa, atau sama, bukan 2:1. Jadi diberikan fardnya auladul yang ikhwat wahdib kemudian dibagi di antara mereka. Bagaimana? Bukan lidzakari hadzul mithlu hadzul unthayain, tidak. Untuk auladul yang ikhwat wahdib di antara mereka dibagi ala sawa, dibagi rata. Paham tuh? Nah, ini maksudnya. Nanti akan datang itu. Nah, lanjutkan. Berdasarkan kaidah ini, walau a'tayna al-umma ats-tsulutsa kamilan fil umariyatain, lahtallat hadhihi al-qa'idah. Jika seandainya kita memberikan al-umm sepertiga kamilan utuh, yakni sepertiga dari seluruh harta, bukan yang disisakan oleh Zaid az-Zawjah. Pada dua masalah Umar yang tersebut, lahtallat hadil qa'idah, maka kaidah ini akan rusak di sini. Kaidah di sini rusak. Yani tidak sesuai dengan kaidah gitu. Baik. Walidah, coba. Lanjut, oleh karena ini. Walidah, laukana badalul ab jaddun fil umaretain, lakana... Laukana badalal abi. Walidah, laukana badalal abi jaddun fil umaretain, lakana lil ummi as-thuluthu kamilan. Liannaha aqrabu minhu, fala yuzahimuha fi kamili haqqiha. Oleh karena ini. Laukana badalal abi jaddun, seandainya sebagai pengganti ab pada kasus itu adalah jad, yakni yang mewarisi adalah zauj, dan jad, bukan ab gitu. Atau zaujah, dan jad, ya. Lakana lil ummi thuluthu kamilan, adalah jatah untuk thuluth utuh, bukan thuluth terbagi tapi thuluth kamilan. Perhak li'annaha akrabu min, karena akrabu minhu, lebih dekat posisinya ke mayat daripada jad. Dia ibunya mayat, sementara ini kakeknya. Jadi jad ini bersambung dengan mayat melalui jalur ab, iya kan? Jadi ada dua langkah, sementara ini langsung satu. Jadi jad diperantarai oleh ab, lebih jauh posisinya dibandingkan lebih dekat. Aqrab minhu, lebih dekat daripada jad, maka dia berhak diberi thuluth kamil, sepertiga utuh. Fala yuzahimuha, maka al-jad di sini la yuzahimuha, tidak bisa menyaingi fi kamili haqqiha, pada haknya secara utuh. Karena dia lebih jauh dibandingkan beda apabila ab pada posisinya pada kasus Umar dan ab memang sederajat, sementara ini zakar, hanya unsa. Bagaimana diberi, coba kita hitung lagi. 6 zauj dapat nis 3, kita beri thuluth kamil ya untuk ab ini, thuluth kamil berarti dia dapat berapa? Sepertiga dari 6 berapa? 2. 2 tambah 3? 5. Tersisa berapa untuk ab? 1. Jadi dapat lebih banyak. Bukan sama bahkan. Lebih banyak. Seandainya sama masih bisa masuk ke kaidah alas sawa itu. Seperti auladul ya. Itu kan auladul al-ikhwa wal-akhwat li-um. Jatahnya di antara mereka sama di bagian antara mereka. Jadi kaidahnya imma adz-dzakaru lidz-dzakari mithlu hadil unthayain au ala sawa. Jika ada salah satunya di sini masuk, enggak masalah, kaidah tidak rusak. Ini kalau diberi thuluth al-kamil bersama ab, bukan ab lebih tinggi jatahnya, bukan juga sama, bahkan lebih rendah. Tadi dapat 2, ab hanya dapat 1. Rusak kaidahnya kan? Tidak masuk di kaidah. Lintakan mithlu hadil unthayain, sebetulnya ibn dengan bint. Tidak pula masuk ke kaidah alas sawa seperti auladul Bahkan di sini al untha lil untha mithlu hadil adz-dzakarain jadinya. Iya kan? Kalau diberi thuluth kamil. Tanpa akhirnya kebenaran ijtihadnya Umar. Iya kan? Nah, barakallahu fikum. Jelas ya? Baik. Begitu pula masalah yang kedua, kalau mau dihitung seperti itu. Jadinya akan dapat jatah lebih besar daripada ini merusak kaidah lidzakar mithlu hadlun tayyin atau ala sawa. Makanya harus diberi thulutsul baqi. Nah, beda halnya jika yang mewarisi bersama bukan ab tetapi jad. Dan jad apakah daraja min jinsin dan fi daraja wahidah? Min jinsin iya, sejenis sama-sama usul iya. Jenisnya sama-sama usul, iya kan? Tetapi apakah daraja wahidah? Tidak. Derajatnya lebih tinggi daripada jad. Iya kan? Nah. Maka jika jad yang bersamanya, maka dia tetap dapat sulus kamil, enggak masalah. Karena dia memang lebih dekat dari kepada mayat, bukan daraja wahid. Wahid hada? Naqtahi bihada, barakallahu fikum. Nah. Amthilatu ahwalil nanti dapat yang berikutnya aja. Jadi di asah lagi mirathul sudah kita selesaikan semua, nanti ketika masuk ke contoh-contoh ini lebih mudah lagi memahaminya, barakallahu fikum. Fadhlu jazakumullahu khairan.